yang asyik-asyik itu diharamkan. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam. Jangan macam-macam.